Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yatahhiran, keduanya tidak bisa mensucikan. Di sini dikeluarkan oleh Imam Daraqutni dan disahihkan oleh beliau dengan sanad yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah tadi. Wa akhraja Ibnu Khuzaimah biradhihi hadza. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafadznya ini. Wal Bukhari biqaribin minhu. Dan Imam Bukhari dengan semakna dengan itu. Wa zada fi anna qala Abu Hurairah lamma farag. Dan ada tambahan yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika selesai menukilkan hadis tersebut, mabalul azm wa qaus. Kenapa tidak boleh menggunakan tulang dan kotoran? Wahai Rasulullah, qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, ya min tu'amil jin. Bahwasanya kotoran dan tulang adalah makanan dari jin. Dan setan itu bangsa jin. Setan itu bangsa dari bangsa jin. Syayatin minal jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhraj al-Baihaqi mutawwalan atau matulan mutawwalan. Kada fi syarah. Juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi secara panjang. Ini yang dinukilkan dalam syarah. Walafdhu fi Sunan al-Baihaqi, lafadznya dalam Sunan al-Baihaqi. Anna sallallahu alaihi wasallam qala ya Abi Hurairah, abghini ahjaran astanghudu biha wa la ta'tini bi'adhin wa la rauth. Wa ya Abu Hurairah, carikanlah buatku batu, kerikil batu, sehingga aku bisa bersuci dengannya. Jangan kamu bawa tulang atau kotoran. Ataitu bi'ahjarin fi thawbi, maka aku membawa batu pada gamisku. Fa wada'tu ila jambihi, dan aku letakkan ke sampingnya Rasulullah SAW. Alaihi wasallam. Hatta idza faragha wa qama tabi'tuhu, sehingga apabila sudah selesai dan Rasulullah SAW berdiri, tabi'tuhu, dan aku mengikutinya. Qala wa qultu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ma balul azam wa rautha wa rauth, kenapa enggak boleh menggunakan tulang atau kotoran? Faqala atani wabdu nasibain, fasa'aluni zada, fada'utullaha lahum alla yamurru bi rauthatin wala azmin illa wajadu alaihi ta'aman. Telah datang kepadaku wafdu nasibain. Wafdu nasibain, utusan dua golongan. Fasa'aluni zada, maka mereka meminta kepadaku tentang makanan atau perbekalan. Fada'autullah lahum, maka aku minta kepada Allah untuk mereka. Alla yamurru birautha, jangan mereka melewati kotoran atau tulang kecuali menjadikannya sebagai makanan. Ya, dari kalangan bangsa jin. Wa nahi fil bab an Zubair, sedangkan larangan di dalam permasalahan dari hadis Zubair, Jabir, Sahal bin Hanif, ghairuhum biasani fiha ma fi maqal, dengan sanadnya diperbincangkan. Wal majmu' yashhadu ba'dhuha li ba'dhin, kalau dikumpulkan menguatkan satu dengan yang lain. Wa ulila huna bi annahuma la yutahhiran, dan diberikan alasan di sini bahwasanya keduanya tidak membersihkan. Walilah bi'annahu ta'amul jin, juga dikasih alasan bahwasanya keduanya adalah makanan dari bangsa jin. Walilah terawthah bi'anna riksun, dikasih alasan bahwasanya rawthah kotoran ini najis kotor. Wa ta'lil bi'adab tathir fiya a'idun lakawni riksun. Wa ma'alamu tathir al-azam falianna lazun lazaj la yakadu yatamasak walayan yunashihul najasa walayaktawal billah. Kenapa ada mutathir al-azam enggak bisa dibersihkan tulang itu? Karena ya lengket, licin, enggak bisa dipegang. Wala yunashihul najasa, tidak bisa mengeringkan najis. Wala yaktawal billah, enggak bisa memutuskan nam kelengketan itu. Walamma 'allala sallallahu alaihi wasallam bi anna al-'azm wa ras ta'amul jin, ketika Rasulullah SAW memberikan alasan bahwasanya keduanya adalah makanan dari bangsa jin. Qala lahu Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma yughni 'anhum dhalika ya Rasulullah?" Qala innam la yajununa 'azman illa wajadu 'alaihi lahma alladhi kana 'alaihi yawm ukhidha. Wa la wajadu rawsan illa wajadu fi habbahu alladhi kana yawm ukhila." Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW, "Wama yughni anhum dzalik?" Lalu apa kepentingan mereka, manfaat dari itu, dari tulang dan kotoran itu, wahai Rasulullah? "Innahum la yajiduna 'azman," sesungguhnya bangsa jin tidaklah mendapati satu tulang, "illa wajadu 'alallah mahu," melainkan mereka mendapatkan dagingnya ketika diambil, ketika dimakan. "Wala wajadu rawthan," dan tidaklah bangsa jin mendapati satu kotoran, "illa wajadu fi habbahu," melainkan bangsa jin mendapatkan biji-bijian makanan ketika dimakan. Rawahu Abu Daud, rawahu Abu Abdullah Al-Hakim fi Dalail. Wala yunafi ma warada anna rawas halafun lidawabiha kama la yakhfa. Wa fi dalilun ala anna al-istinja bil ahjar taharatun. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya istinja dengan batu itu bersih suci. La yalzam ma'al ma', enggak harus pakai air. Wa in istuhibba, walaupun dengan air ya dianjurkan. Lianna allabi anna la yutahhiran, karena kalau bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran tidak akan bisa membersihkan. Wa afada ghairuhu ma yutahhir, selain dari keduanya maka akan membersihkan. Sehingga yang dilarang adalah tulang dan kotoran, selain dari keduanya maka boleh. Maka daun boleh ya, boleh. Maka tisu ya boleh, istinja. Maka air ya boleh, lebih bagus, lebih afdal maka air. Kalau daerah-daerah yang banyak air sekarang, masalahnya kalau daerah yang susah airnya gimana? Nah, ini dia. Ya, bersuci, beristinja susah dia, daerah-daerah tertentu di belahan dunia kadang susah air. Ketika susah air maka apa? Maka dengan batu. Ketika mudah air gampang, ya alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur karena air banyak. Nah, lebih afdal maka air bersucinya. Tapi kadang di belahan dunia enggak semuanya air itu mudah, tidak. Susah. Ya, kadang di kota aja sekarang air udah susah. Bukan susah ada, tapi harus membayar. Yang bukan gratis lagi, membayar. kota. Kalau dulu sih gratis air, sekarang ya daerah kota udah harus bayar, bayar pam, bayar ini, bayar itu. Maka bersyukurlah daerah-daerah yang di situ airnya berlimpah, air yang gratis. Wah, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau untuk di kota saja sudah bayar, sudah susah. Ya ada, bukannya enggak ada, ada, tapi dia harus menggali lagi, pakai satelit, ngebor lagi dan lain sebagainya. Sehingga banyak-banyak bersyukur daerah-daerah yang airnya berlimpah itu, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Rabbil alamin.